Kemudian huruf terakhir yang kita pelajari pada juz ketiga atau kedua adalah sukun huruf dhad. Ya. Huruf dhad sebenarnya tergolong huruf-huruf nahawah dan isti'la. Ya. Segolongan dengan dha, shad, ghain. Ya. Namun karena huruf ini memiliki sifat khusus, ya, dan istimewa, yakni tidak ada dalam bahasa manapun, ya, huruf ini, maka kita akhirkan biar kita lebih fokus dan lebih memberi apa lebih fokus dan lebih banyak konsentrasi di dalam, ya, contoh-contohnya. Coba kita baca biyalla biyalla yahilna ghalbana halman. Nah, jadi ada sifat yang istimewa pada huruf dhad, yaitu sifat istiqalah. Sifat apa? Istiqalah, ya. Istiqalah maknanya adalah berjalannya atau bergesernya lidah ke depan, ya, setelah bagian tepi menempel pada permukaan dalam geraham atas. Jadi ketika tepi lidah kita kita tempelkan pada geraham atas L, maka lidah akan sedikit bergerak ke depan, tidak tetap, ya, pada posisi awalnya L, namun akan bergeser, bergerak sedikit ke depan. L, L. Nah, ini kekhususan untuk huruf dhad, ya. Jadi makhrajnya memanjang, tidak pada satu tempat kemudian disitulah berhenti suaranya, tidak. Namun untuk dhad begitu menempel lalu bergerak memanjang. L, nah, L. Tepi depan yang awalnya mungkin belum menyentuh gigi depan, ya, setelah gerakan tadi akhirnya menyentuh, ya, gigi-gigi depan. L, L. Dan sifat ini akan muncul saat huruf dhad ini disukun atau ditasydid. Baik, kita lanjutkan. Nawratan khulrin khulran mariltu mulwatan warilwanin fa'aril yu'ril tawha awlalna farawna وقلبا وخلتم يضلل يحلنا عرضنا. طيب. Kita lihat halaman 50. Kita baca tiga baris terakhir halaman 50. Faradna alaihim ala rafrafin khudrin wa ridwanin khairun awlalna kathiran أفوتم فيه عذاب عظيم halaman 51, coba kita baca semua halaman ini. ويلبسون ثيابا خضرا خضرا khudran. Ya, jangan sampai terpantul ya, karena huruf dhad tidak butuh pantulan. Ya, suara masih mengalir sehingga tidak butuh pantulan suara. Fa'rid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum. Jadi dua, kebanyakan contoh-contohnya ya dua kalimah atau tiga kalimah. Ya, namun untuk halaman terakhir memang di sini mungkin khusus ya karena terakhir. Ya, maka contoh-contohnya ada yang lebih dari tiga, ya bahkan sampai lima kalimah. Kita ulang. Fa'arid 'anhum wa'idhhum wa qul lahum. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ سَيَغْلِبُونَ فِي بِضْعِ سِنِينَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى لا تظمأ فيها ولا تضحى لا تظمأ فيها ولا تضحى نحن أعلم بما يقولون وكفى به بذنوب عباده خبيرا Coba ulangi dua baris terakhir. Nahnu a'lamu bima yaquluna. Nahnu a'lamu bima yaquluna. Wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabiran. Wa kafa bihi bi dhunubi 'ibadihi khabiran. Baik. Nah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan juz yang kedua.